telah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu, walau untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka dan kita kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau. Bersama jalani semua cinta yang telah dijalani, tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagia untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah cerita cinta berdua. Walau tak tercipta cerita cinta berdua. Memang salahku pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu, malah untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka dan kita kau tak.